السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu, para akhwat yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Nikmat yang selalu berada dalam derap langkah kita dan detakan-detakan jantung kita. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambah lagi nikmat tersebut. Karena magnet yang menarik kenikmatan itu adalah rasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Jadi selalu fokus bersyukur, fokus bersyukur, fokus bersyukur. Bukan fokus menuntut, menuntut, menuntut. Nggak akan selesai, ibu-ibu sekalian, dengan mental menuntut. Tapi ada banyak hal yang Allah akan urai ketika kita merubah mental menuntut jadi mental bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana hadirin yang Allah muliakan, kita harus jaga syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jamaah sekalian, kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, salah satu buku terbaik di bidangnya. Dan sudah kita nikmatin bersama-sama berbagai macam keindahan dan hikmah yang Al-Imam Ibnu Qayyim sampaikan kepada kita yang sangat berguna dalam kehidupan-kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini Al-Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwa gak ada jalan yang lebih dekat kepada Allah kecuali jalan yang bernama ubudiyah, ibadah kepada Allah. Dan ubudiyah atau beribadah itu dasarnya adalah hubbun kamil wa dhullun tam, cinta yang sempurna serta kerendahan dan ketundukan yang sempurna. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita bahas tentang hal itu. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa bagaimana sih mendapatkan cinta yang sempurna dan bagaimana caranya mendapatkan kerendahan dan ketundukan yang sempurna di hadapan Allah. Karena susah gitu loh. Betul, banyak orang ingin mencintai tapi gak bisa mencintai gitu loh. Cinta itu kan misteri ya, ibu-ibu dan jamaah sekalian. Ada kalanya tuh kita gak ingin mencintai si A tapi kita tetap cinta sama si A. Ada orang tuh harusnya dia mencintai suaminya misalnya, tapi dia gak bisa mencintai suaminya. Nah, dan ini kan akan fatal jika cinta itu berkaitan dengan Allah. Kalau cinta sama sesama makhluk mungkin ada opsi gitu loh. Ada opsi. Saya enggak mencintai laki-laki itu. Ya udah, Anda cinta sama siapa? Sama dia, Pak Ustadz, walaupun dia enggak punya apa-apa tapi soleh, bertakwa, akhlaknya juga baik. Ya udah. Tapi papa mamaku tuh gak setuju. Yaudah diperjuangkan aja, dilobikan aja. Tapi paling gak masih ada harapan. Kalau kita gak mencintai opsi yang pertama, tapi kita cinta yang kedua. Tapi kalau cinta sama Allah kan gak ada opsinya. Begitu kita gak mencintai Allah, maka semuanya akan berantakan. Dan kerendahan dan ketundukan kepada Allah juga harga mati, hadirin. Gak ada opsi lain. Terus gimana caranya punya dua hal itu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, وَمَنْ شَأْوَ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ عَنْ ذَيْنِكَ الْأَصْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَهُوَ مُشَاهَدَةُ الْمِنَّةِ أَلَّتِ تُورِثُ الْمَحَبَّةِ وَمُطَلَعَةُ عَيْبِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ أَلَّتِ تُورِثُ الذُّلَّ التَّامِ. Caranya mendapatkan rasa cinta yang sempurna dan rasa kerendahan yang sempurna itu yang pertama, hadirin, dengan senantiasa menyaksikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus merasakan kenikmatan melihat, membicarakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, itu caranya. Semakin kita diberikan taufik untuk pandai melihat dan menyaksikan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada diri kita, maka semakin cinta kita kepada Allah. Dan semakin kita melihat betapa minimnya diri ini, kerdilnya diri ini, banyak salahnya diri ini, bahwa diri ini penuh dengan aib-aib dari atas sampai bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, maka ini akan melahirkan adzul attam, kerendahan dan ketundukan kepada Allah yang sempurna. Jadi dua ini, hadirin. Musyahadatul minnah wa mutala'atu aibin nafas, itu. Senantiasa melihat dan menyaksikan kenikmatan, dan yang kedua, senantiasa mutala'atu aibin nafas. Melihat, mencari, mempelajari aib-aib diri kita sendiri. Pegang dua hal ini. Maka apa yang terjadi kalau kita memegang dua hal ini? Dua hal ini apa, hadirin? Ibu-ibu. Yang pertama itu musyahadatul minnah. Senantiasa menyaksikan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita. Dan yang kedua, mutala'atu aibin nafas. Melihat, mempelajari, mencari aib-aib diri kita sendiri. Nah, hadirin Allah muliakan, kalau dua hal itu bisa kita wujudkan, simak ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wa idza kana al-'abdu qad bana sulukahu ila Allah 'ala hadzainil aslain lam yadhfar 'aduuhu illa 'aduuhu bihi illa 'ala ghirratin wa ghaflah. Kalau seorang hamba ini kaidah besar, jemaah. Ibu-ibu perhatikan ini. Jika perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jika perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas dua pondasi ini. Apa dua pondasi ini? Musyahadatul minnah wa mutala'atu aibin nafas. Senantiasa melihat kenikmatan yang Allah berikan dan mencari, mempelajari dan menyadari aib-aib diri ini, maka musuhnya tidak akan bisa mengalahkan dia. Musuhnya tidak akan bisa memperdayai dia. Syaitan gak bisa goda. Syaitan gak bisa menghancurkan seseorang itu. Ia tidak akan tergoda oleh syaitan dan tidak akan terganggu oleh syaitan. Mungkin syaitan ganggu, tapi dia gak akan terganggu. Syaitan akan terus goda, tapi dia gak akan tergoda. Kecuali pada saat dia lengah dan lalai. Lengah dan lalai apa? Lengah dan lalai dalam menyaksikan nikmat-nikmat Allah. Dan lalai dalam merendah dan tunduk kepada Allah. وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. Dan alangkah cepatnya apa yang ditegakkan oleh Allah dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin besar. Jadi gini jamaah, poinnya gini. Semoga Allah kasih taufik ya. Hidup ini sejatinya perjalanan menuju Allah. Walaupun secara fisik kita gak kemana-mana. Mbak, weekend ini mbak rencana kemana? Enggak, di rumah aja. Jawab seorang ibu. Sejatinya dia bukan di rumah aja. Weekend itu walaupun dia di rumah aja, dia melakukan perjalanan menuju Allah. Hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Dimulai dari perjalanan menuju jembatan menuju Allah, yaitu kematian. Kita berjalan menuju kematian kita masing-masing. Maka khususnya ibu-ibu sekalian, para akhwat, renungkan baik-baik bahwa interaksi kita dengan suami kita itu perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah. Interaksi kita sama anak-anak itu sejatinya perjalanan menuju Allah. Pada saat kita ngadepin orang tua atau bahkan mertua, itu adalah perjalanan menuju Allah. Pada saat kita bersama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu sebenarnya perjalanan menuju Allah. Semua perjalanan menuju Allah. Dan perjalanan ini agar benar-benar sampai kepada Allah, dalam kondisi Allah ridho, Allah mencintai kita, itu harus ada bekal dan pondasi. Harus ada modal, namanya juga perjalanan. Harus punya modal. Harus punya bekal. Dan modal serta bekalnya adalah musyahadatul minnah. Senantiasa melihat kenikmatan Allah. Sehingga hal ini melahirkan rasa cinta kepada Allah. Dan di waktu yang sama modalnya perjalanan ini adalah mempelajari, mencari, dan mengakui aib-aib diri yang akan melahirkan sifat rendah dan tunduk kepada Allah, karena gak punya bergen. Itu jamaah sekalian. Sekali lagi ya, pada saat kita melakukan perjalanan menuju Allah, dan semua episode kehidupan kita itu sebenarnya kan perjalanan menuju Allah, maka modalnya adalah musyahadatun nafas. Musyahadatul minnah. Senantiasa menyaksikan dan melihat kenikmatan-kenikmatan Allah. Dan yang kedua adalah mutala'atu aibi nafas. Mencari, mempelajari, mengakui aib-aib diri. Itu dua pegangan. Karena begitu kita mengakui aib kita, kita akan merendah, kita akan tunduk, kita akan ngakui saya pendosa sih Ustaz. Saya ingin tanya, pernah ngotot gak sih dalam kehidupan ibu, ibu? Pernah ya? Kapan kita ngotot? Pada saat apa? Pada saat kita merasa benar dari semua sisi. Itu saja. Pada saat kita merasa benar dari semua sisi, kita akan ngotot. Pernah ngerasain mobil kita ditabrak mobil orang dari belakang? Belum pernah, Ustaz. Dari depan sering. Oh, lebih parah. Simpel aja. Ketika ada Mbak Mawar sama Mbak Melati, mobilnya Mbak Mawar ditabrak sama mobilnya Mbak Melati, bumpernya rusak. Lalu Mbak Mawar keluar dari mobilnya, Mbak Melati keluar dari mobilnya. Kita gak sengaja lewat pada saat Mbak Mawar berhadapan dengan Mbak Melati. Pertanyaannya, yang ngotot siapa kira-kira? Mbak Mawar atau Mbak Melati? Ibu-ibu, yang ngotot siapa? Mbak Mawar lah. Karena ini merasa benar. Mbak Melati udah sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Allah bersama orang yang sabar, Mbak, gitu. Mbak Melati cenderung pasrah. Kenapa? Karena dia tahu ini kejadian gara-gara salah saya. Gara-gara aib saya tadi, gitu loh. Saya enggak fokus. Saya justru jawab WA teman yang lihat di depan mobilnya Mbak Mawar lagi berhenti karena mobil depannya juga berhenti macet. Jadi ketika kita menyadari aib-aib kita, kita cenderung merendah, kita cenderung nerimo, kita cenderung tunduk gitu lah. Ya gak bisa gini dong Mbak, maaf, maaf gitu loh. Stok maaf aja udah, saya udah banyak di rumah. Kata Mbak Melati, ya sudah, Mbak Mawar maunya apa gitu. Diikutin. Ya aku gak mau tahu. Aku mau bumper belakangku mulus lagi. Iya, saya setuju Mbak. Saya menurut aja. Kata Mbak Melati. Bahkan Mbak Melati menawarkan, Mbak mau di bengkel Mbak atau bengkel saya? Kebetulan suami saya punya bengkel. Kualitasnya dijamin, Mbak. Mbak bisa coba dulu. Mbak mau bilang, oh enak aja. Aku mau pakai standar bengkel resmi. Apakah Mbak Melati ngotot? Nggak ngotot. Silahkan, Mbak. Mau sama bengkel resmi juga bisa. Kita atur aja. Aku nggak percaya ya sama bengkel kamu. Aku tuh biasanya pakai bengkel resmi. Oh, gak masalah, Mbak. Kita ikut aja. Mbak biasanya pakai bengkel resmi yang di mana? Gitu. Oh, kalau aku biasa di dekat rumahku. Di Jakarta Utara. Gitu. Oke, di yang di jalan apa, Mbak? Ya di jalan ini. Oke, Mbak. Gimana? Gak apa-apa, Mbak. Sekilas info aja, itu bengkel suamiku. Loh, ternyata bengkel suami dia, Pak Melati. Oh, enggak. Kalau Jakarta Barat, itu juga bengkel suamiku, Mbak. Jadi, ya bengkel suamiku, bengkel resmi. Jadi, sekali lagi hadirin Allah muliakan, kenapa Mbak Melati itu gak ngotot? Cenderung nerimo, ngikutin, padahal Mbak Mawar marah-marah gitu loh, kesel. Padahal kan ya udah kan bengkel apa bemper kan penyok gitu. Ya udah kan bempernya diganti. Mbak Mawar kan enggak perlu apa nyolot-nyolot begitu sebenarnya. Tapi Mbak Melati tetap meladenin gitu loh. Meladenin. Padahal Padahal mungkin Mbak Melati lebih kaya daripada Mbak Mawar, gitu, hadirin. Itu bengkel resmi punya dia semua tuh. Tapi Mbak Melati justru lebih tawadu dibanding Mbak Mawar. Kenapa? Karena Mbak Melati sadar bahwa ini karena kesalahan dia. Mbak Melati itu menyadari aib-aibnya, gitu hadirin. Makanya seorang hamba itu tuh, kalau misalnya hidup dengan betul-betul sadar dia punya banyak aib, dia gak akan ngotot sama Allah. Itu, catat baik-baik. Dia gak akan ngotot sama Allah. Dia akan merendah sama Allah, hadirin. Dia akan nurut sama Allah. Makanya seringkali ingat, suka dengar gak sih di masyarakat gitu, ada orang yang kurang beradab sama Allah. Ketika dikasih sesuatu dia gak terima, terus nanti dia komennya gini, kenapa sih saya begini, kenapa sih nasib saya begini, apa salah saya? Nah itu pertanyaannya, apa salah saya? Suka dengar gak kalimat begitu? Mas suka dengar mas? Apa salah saya? Kenapa saya dibeginikan? Berarti kan dia gak sadar salahnya banyak, hadirin. Jadi harusnya, apa salah saya? Ya banyak mas, gitu. Tapi mas gak nyadar, itu yang membuat mas ngotot. Gitu loh. Gitu hadirin. Ada maling motor ketangkep, udah dia tahu ini pokoknya dia apa, nunduk aja dia gitu, emang salah saya, kenapa anak saya harus operasi besok, dan benar memang harus operasi, saya mau gak mau, tapi saya salah, saya nunduk aja, jadi maunya apa mas, terserah deh, saya pasrah, mau diselesaikan ke keluarga atau ya maunya saya sih keluarga, tapi saya ngerti, saya tahu diri, saya ngikut aja, saya mau minta maaf, saya khilaf gitu. Orang tuh kalau tahu aibnya tuh nggak mau ribet, orang nggak akan ngotot. Dzul atam, makanya tadi lihat ucapan Al Imam Ibnu Qayyim, kita lihat lagi hadirin Allah muliakan, bahwa menyadari aib jiwa kita ini dan kekurangan kita dalam beramal itu akan mewariskan kerendahan dan ketundukan yang sempurna. Itu hadirin. Nah, kalau hidup kita pada saat kita jadi istri, jadi ibu, jadi anak, jadi teman, kita isi dengan berusaha melihat kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita. Sebagaimana di waktu yang sama itu kita berusaha menyadari dan mengakui aib-aib kita. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, di saat itulah musuh kita enggak akan mampu menghancurkan kita. Syaitan gak akan bisa sukses dalam mengganggu kita. Syaitan gak akan berhasil menggoda kita. Asal hidup kita resepnya ini. Udah deh, gak usah ribet-ribet. Ngakuin aja nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui aib-aib diri. Itulah alasannya kenapa Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Istighfar itu istighfar terbaik, istighfar paling tinggi levelnya. Kita diajarkan membaca doa Abu ulaka bi ni'matika alai wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku ngaku dan aku mengakui segala kenikmatan-kenikmatan Engkau yang Engkau berikan kepada aku. Dan aku ngaku, ya Allah, dosa-dosaku ini banyak banget. Nah, itu. Mengakui semua ini dari Allah, dan di waktu yang sama mengakui aib kita ini banyak. Dosa kita banyak. Ini kunci sukses, hadirin. Gitu loh. Kenapa istri suka nuntut suami, jamaah? Karena lupa fokus ke nikmat Allah. Lalu lupa melihat aibnya sendiri. Kalau kita fokus melihat nikmat Allah, ngapain nuntut suami? Yang ada aja belum bisa kita syukuri. Jadi sebelum nuntut, syukuri dulu tuh yang ada. Kan begitu, hadirin. Dan kenapa kita cepat nyalain suami, walaupun suami salah dan kayaknya gak punya kata maaf, dicecar terus, karena kita lupa buat diri kita juga pendosa. Kalau kita ingat bahwa diri ini juga pendosa, dan yang diinginkan seluruh pendosa adalah dimaafkan. Semua, yang diinginkan semua pendosa itu dimaafkan, hadirin. Maka kita gak akan terlalu nyecer suami kita ketika dia buat dosa dan salah. Itu poinnya. Ada orang gak bisa memaafkan orang tuanya. Rasul diungkit-ungkit, saya gak bisa terima papa melakukan ini. Aku tuh sampai hari ini gak bisa terima perbuatan-perbuatan mama. Kok tega sih? Mbak, saya mau tanya, Mbak, umur hidup udah berapa tahun? Aku udah 25 tahun. Selama 25 tahun Mbak wanita suci atau banyak kekurangan dan kehilafan? Ya enggak mungkin aku suci lah. Aku banyak kehilafan dan kekurangan. Pengen punya anak enggak? Ya siapa wanita enggak pengen punya anak? Gimana kalau anak mbak itu nyecer kekurangan-kekurangan mbak terus? Mbak nyaman gak? Enggak. Ya udah. Kenapa kita nyecer kekurangan orang? Kesalahan orang. Walaupun itu salah. Tapi kenapa dicucur habis? Bukan ke aib kita bisa jadi lebih banyak daripada kesalahan dia. Aib kita bisa jadi lebih banyak daripada kesalahan dia. Kesalahan kita bisa jadi lebih besar daripada kesalahan dia. Maka udah gak usah ngurusin orang. Jadikan itu sebagai jalan untuk merendahkan hati ini kepada Allah. Jadi hidup tuh enaknya begitu, jamaah. Semua ini nikmat dari Allah. Dan yang kedua, diri ini banyak salah, banyak aib dan banyak dosa. Dan sekali lagi, kalau kita bisa mewujudkan ini di setiap hari kita, maka musuh kita, syaitan, tidak bisa menggoda kita. Kecuali ketika kita lalai terhadap dua konsep ini. Kecuali pada saat kita mulai lupa bahwa kita ini banyak aib dan kekurangan. Kecuali pada saat kita lupa menyaksikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah musuh kita, syaitan itu dominan, memonopoli kita dan menjebak kita. Dan kita gak berdaya. Kenapa? Karena kita lupa musyahadatul minnah, menyaksikan, mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Atau kita lupa bahwa diri ini banyak aib. Ini yang bisa disampaikan jemaah. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, serta Al-Imam Nulqayyim dan umat muslim semua selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa di luar tema Ustadz? Ustadz mohon doanya untuk orang tua yang sedang sakit, depresi, sehingga sering berhalusinasi, bahkan sampai menyakiti diri. Dan mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus dilakukan jika selalu menolak untuk menjalani pengobatan medis maupun pengobatan ruqyah. Mohon sarannya juga Ustadz, karena beliau melarang untuk keluar rumah meskipun untuk sholat di masjid. Mohon nasihatnya, karena orang rumah juga mulai tertekan dengan kondisi tersebut. Jazakallahu khairan Ustadz, makasih banyak. Coba bicarakan tentang Allah hadirin. Itu tadi musyahadatul minnah. Bicarakan nikmat-nikmat Allah. Wa amma bini'mati rabbika fahadith. Surat Duha ayat terakhir. Dan adapun nikmat-nikmat Rabbmu itu hendaknya kamu ceritakan. Kita seringkali ini lupa membahas nikmat-nikmat Allah. Coba bicara nikmat Allah ke beliau. Betapa baiknya Allah sama beliau gitu. Tanya Pak, pernah Papa selama hidup tuh pernah merasa atau mengalami keberuntungan gak sih? Oh iya, itu nikmat dari siapa tuh Pak? Kalau bukan dari Allah. Terus nikmat Allah sebutkan. Lalu yang berikutnya, jangan lupa doain ketika kita sujud. Ketika di 10 atau di sepertiga malam terakhir. Kalau di bulan Ramadan di 10 malam terakhir doakan. Kalau haji doakan di Arafah gitu. Umrah doakan ketika ihram. Atau dalam kondisi ihram, dalam kondisi umrah. Jadi kita kadang-kadang kurang doa jemaah. Sama doa. Nah, coba rukyah beliau gitu loh. Kalau beliau belum mau, mungkin pada saat beliau tidur. Coba didoakan. Terus yang berikutnya, orang rumah juga jangan terbawa. Ini ujian yang memang enggak mudah. Tapi bukankah itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, sabar apa enggak? Ini ujian kesabaran. Jadi coba terus bicarakan tentang Allah. Bicarakan tentang Allah dan seterusnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Banyak berdoa. Doa. Banyak sekali dakwah ke orang-orang terdekat itu mentok karena kita kurang berdoa kepada Allah. Lihat bagaimana ibunya Abu Hurairah itu dapat hidayah. Setelah taufik dari Allah itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu penting. Doa, doa, doa. So, sabar, pelan-pelan. Dan buat beliau nyaman. Jangan bicarakan makhluk depan lu, bicarakan tentang Allah, kemahabaikan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Oh iya. Semoga Allah selalu merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, Ustaz beserta keluarga, tim kajian wanita dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Ustaz Afan izin bertanya, saya seorang ibu yang baru saja resign dari pekerjaan setelah melahirkan putra saya beberapa bulan lalu. Keputusan resign ini saya lakukan karena ingin fokus mengurus suami dan anak saya, dan karena permintaan dari suami. Saya berniat menjalankan ketaatan kepada Allah dengan berusaha maksimal sebagai istri dan ibu yang baik untuk suami dan anak saya. Namun setelah 4 bulan saya resign dari pekerjaan, saya agak kaget karena suami memberitahukan saat ini beliau sedang dalam pengajuan one month notice di kantornya. Beliau akan resign dari pekerjaannya juga. Pada saat saya tanya kenapa, beliau tidak menjelaskan apapun. Beliau hanya bilang, jangan takut, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Tawakal kepada Allah. Jujur, saya bingung Ustaz. Ada sedikit perasaan kecewa di hati saya. Kenapa suami tidak berdiskusi apapun dengan saya dan mengambil keputusan sepihak untuk resign? Sedangkan saat ini hanya beliau yang bekerja dan menjadi sumber pemberi nafkah untuk kami, yang saya tahu. Ya, kan yang ibu tahu kan? Kantor beliau saat ini juga bukan lembaga riba, lingkungan kantor yang baik, waktu yang fleksibel, sehingga tidak ada faktor yang mengharuskan suami tiba-tiba resign. Dan yang saya tahu, beliau juga belum mendapatkan pekerjaan pengganti saat ini. Salahkah saya jika merasa kecewa dan bingung dengan keputusan suami, Ustaz? Mohon nasihatnya Pak Ustaz agar saya tetap bisa menjadi istri yang baik dan tidak kufur nikmat kepada suami. Semoga Allah mengizinkan pertanyaan saya ini untuk dijawab. Jazakallahu khair Ustaz dan tim. Barakallahu fikum fikum barakallah. Ibu-ibu, saya mau tanya. Ketika Nabi Ibrahim menurunkan Hajar di Mekah lalu meninggalkan Hajar, pakai diskusi dulu apa enggak? Enggak. Pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di Mekah, di lembah yang tandus itu, secara hitung-hitungan istri itu worth it apa enggak? Itu layak apa enggak? Hitung-hitungan istri ya. Yang enggak ada brief, yang enggak ada musyawarah, yang enggak ada tukar pikiran, itu layak apa enggak? Enggak. Itu kematian. Enggak ada apa-apa. Lalu lihat pertanyaannya Hajar jamaah. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Begitu mendapatkan jawaban ya dari suaminya, Nabi Ibrahim alaihi salam, Hajar menyatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu, Allah enggak akan sia-siakan kami. Allah enggak akan sia-siakan kita. Jadi dari sini kita belajar, enggak semua masalah disampaikan ke istri. Dan setiap tipe suami itu beda-beda. Tapi pada dasarnya enggak semua disampaikan ke istri. Tentu saja porsi dan masalahnya seringkali dikembalikan ke suami dan gaya komunikasi suami dan istri. Tapi ini menunjukkan gak semuanya. Dan itu hak suami. Terus yang kedua, ketika istri gak ngerti ini arahnya kemana, ikuti konsep Hajar. Sekali lagi, ketika istri gak ngerti ini mau kemana ya, karena suami gak cerita, dan itu hak beliau untuk tidak menceritakan semuanya. Bukan gak komunikasi ya, tapi gak menceritakan semuanya. Kalau beliau cerita, alhamdulillah. Sebagaimana Nabi SAW cerita ketika didatangi Malaikat Jibril, alhamdulillah. Tapi kalau gak suami kita gak cerita, mungkin mengambil pertimbangan seperti Nabi Ibrahim, alhamdulillah juga. Nah, dan kalau kita gak ngerti, ini arahnya kemana suamiku ya? Maka yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Itu dulu. Biar Allah jaga kita dan suami kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda dan keluarga Anda. Jadi langsung jaga hak Allah pada saat itu. Jaga ibadah, jaga tauhid kita, jaga zikir kita. Terus yang kedua, kita harus pelajari karakter dan watak serta kapasitas suami. Jika suami kita termasuk sosok yang mengerti cara bermain, sosok yang perhitungan, punya perhitungan, sosok yang matang dalam melangkah, sosok yang kalau membuat sesuatu atau memutuskan itu dipikirkan matang-matang dan masak-masak, sosok yang ketika melakukan sesuatu atau membuat langkah sesuatu atau kebijakan yang keluar dari jalur, dia akan istikharah, dia akan munajat sama Allah, dia akan doa sama Allah. Dan tadi di waktu yang sama, bukan hanya istikharah, bukan hanya doa, bukan hanya minta petunjuk, tapi dia akil. Dia matang dalam berpikir. Dia ngerti pattern gitu, dia ngerti pola. Dia tahu ini hitung-hitungannya begini. Dia visioner. Atau kalau enggak visioner, dia paling ngerti aja, dia tahu gitu. Intinya dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia ngerti. Cuma dalam kasus ini dia enggak cerita aja ke kita sebagai istrinya. Beliau enggak cerita ke kita, tapi tipikal suami kita tuh demikian. Istikharah, doa, minta petunjuk, ngerti apa yang dilakukan, tahu resiko, tahu konsekuensi. Ketika kita, mohon maaf beb, kamu begini, kamu tahu konsekuensinya kan? Iya. Udah dipertimbangkan, alhamdulillah. Tawakal Allah. Oke, balik lagi. Kalau suami kita tipikal demikian, maka yang pertama, percayakan sama Allah. Udah. Ini suami udah spesial. Suami pada dasarnya punya tipikal sama kayak gini, bismillah aman. Jadi percayakan sama Allah. Gak harus kita tahu semuanya blueprint dia. Gak harus kita tahu semuanya langkah-langkah beliau. Gak harus. Dan seringkali disitulah kenikmatan hidup rumah tangga. Karena kalau semua harus diceritakan, mana porsi percaya? Percaya itu kan indah ketika kita gak tahu nih mau kemana. Gitu loh hadirin. Tapi kita percaya sama suami kita. Oh, itu indah. Benar gak sih ibu sekalian? Kita gak pernah pulang terlambat misalnya. hari ini kita pulang terlambat. Karena waktu mau pulang, teman kita pingsan terus akhirnya dibawa ke UGD, akhirnya terlambat. Lalu harusnya setiap hari itu pulang jam 6. 6 itu maksimal. Maghrib harus di rumah. Ini kita baru pulang jam 8. Pulang ketemu suami. Lalu suami tanya, "Dari mana kamu? Kamu tamat pulang?" Suami bertanya lagi, "Apa alasan kamu? Tolong ceritakan kepada aku, kamu ngapain?" Terus kita cerita, dan itu jujur. Lalu setelah cerita, kata suami, "Aku maafkan." Dan begitulah seorang teman atau istri harus melakukan, bertindak. "Aku maafkan. Makasih banyak. Aku percaya sama kamu." Perasaan kita sebagai istri gimana? Senang gak? Enggak. Udah jadi istri belum? Oh, belum. Gimana? Gak ngerti perasaan. Senang gak sih digituin? Istri senang ya? Oke. Sekarang saya kasih contoh yang lain. Contoh yang kedua. Terlambat nih. Dan kita gak pernah terlambat. Pulang, gak pernah terlambat merasa bersalah dong ya. Pulang sampai lagi itu, begitu pulang udah langsung kita setelah salam langsung cari suami. Begitu cari suami, mendekat, terus wajah kita gak enak, gak nyaman ya, karena kita gak pernah terlambat dan ini di luar di melewati peraturan. Terus ketika kita mau menyampaikan, "Beb, aku mau minta maaf. Tadi tuh aku udah mau pulang, tapi itu jari suami tuh ke bibir kita. Aku percaya sama kamu. Gak usah cerita. Aku percaya sama istriku. Aku cuma mau tanya, kamu baik-baik saja? Sudah makan?" "Oke, saya kasih pelukan hangat." "Belum makan ya? Mandi, makan bareng, aku temanin." "Tapi aku..." "Gak usah cerita. Aku percaya sama kamu." Masya Allah. Lebih enak yang mana jemaah? Lebih enak kemana? Ini harus tanya ibu-ibu kayak begini. Lebih enak yang mana? Itu yang kedua bisa nangis loh. Nangis deh. "Ya Allah, suami saya percaya sama saya." "Enggak, tapi aku harus terangin." "Gak usah, saya percaya. Saya percaya sama kamu. Kamu gak perlu terangkan. Bagiku yang penting kamu pulang selamat, baik-baik aja." Jadi dari sini kita bisa mengetahui, ibu-ibu sekalian, seringkali ketidaktahuan salah satu pasangan terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh pasangannya atau apa yang direncanakan oleh pasangannya itu, kalau dibangun dan dibalut dengan kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan, itu akan memperkuat cinta. Dan itu keindahan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu kembali ke pertanyaan kita tadi, beliau tadi, yang pertama, kalau suami kita mengerti cara bermain selama dan track recordnya selama ini tuh bagus, maka percayakan sama Allah. Lalu yang kedua, percayakan kepada suami. Nggak harus dicocor. Kau harus cerita deh sama aku. Enggak. Percayakan sama suami tadi. Kepercayaan itu penting. Itu mahal. Seringkali kita nggak perlu menceritakan untuk memaksimalkan sisi kepercayaan di antara kita sebagai suami istri. Maka itulah hubungan yang sangat solid sebenarnya. Yang ketiga, kita cukup memastikan atau mengingatkan, itu aja. Nggak perlu suruh beliau cerita panjang kali lebar A sampai Z, nggak perlu. Tapi kita cukup mengingatkan dan memastikan. Misalnya, misal kita bilang, babe, kamu pemimpin aku. Aku percaya sama kamu. Cuma sebagai mengingat aja, kamu udah istikharah kan? Sudah. Kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Iya, udah. Kamu lakukan ini dengan perhitungan matang. Bismillah. Oke. Aku istri, aku ikut kamu. Gitu. Itu penting. Itu bagi laki-laki dapat kalimat begitu tuh dalam, baby, sekalian. Kan tadi. Aku istri, aku percaya sama suamiku, aku ikut kamu. Aku hanya ingin memastikan aja, jangan, yang penting kamu selalu komunikasi sama Allah, kamu selalu istikharah, kamu selalu nanya dan doa kepada Allah, itu baik. Dan kamu perhitungkan, adapun miss atau enggak, manusia bisa miss, berhasil atau enggak, kita gak dituntut harus berhasil terus. Kamu tahu konsekuensinya kan? Tahu, saya tahu. Siap berjuang, bismillah. Oke. Aku istrimu. Aku percaya sama kamu. Aku di belakang kamu. Oh, gitu harusnya. Itu istri itu jemaah. Kamu enggak perlu jelasin sama aku. Aku percaya. Itu poin. Sebaliknya, kalau suami kita bukan tipikal seperti itu, suka nggak istikharah, suka buat blunder, yang nggak perlu, nggak matang dalam memutuskan, nggak punya pengalaman, berpikirnya pendek, maka istri perlu untuk membuka pintu nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, gitu loh. Dan itulah kenapa istri harus peka, dia harus bisa baca suaminya seperti apa sih. Kalau suaminya perhitungan matang dan selalu minta pertolongan sama Allah, ya udah. Itu kan yang diinginkan dalam kehidupan. Dan itulah yang diinginkan dari wanita, dari suami, diinginkan oleh wanita dari suaminya. Itulah pemimpin yang diinginkan oleh wanita. Pemimpin yang diinginkan oleh istri dan wanita itu siapa sih? Dekat sama Allah. Selalu tanya sama Allah. Selalu berkomunikasi dengan Allah dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia punya visi dan dia akan jalankan misi untuk mendapatkan visi tersebut. Pemimpin yang punya visi kan penting. Dan dia berani mengambil keputusan besar. Jadi sebenarnya ini menarik loh. Risa itu kan keputusan besar ya. Pemimpin hebat kan pasti ada keputusan-keputusan besar. Tinggal dia tahu apa yang dia lakukan, apa enggak, itu aja. dia ngerti cara bermain atau tidak. Wallahu ta'ala alam misal. Dan doakan terus suami kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnul Qayyim. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz beserta tim dan seluruh muslimin dimanapun berada. Amin rabbal alamin. Mohon izin bertanya, afan di luar tema. Seorang anak hasil zina ibu dan ayah biologisnya tetap tidak menikah. Setelah usia balig, kodolah si ibu mempertemukan sang anak dengan ayah biologisnya. Pertanyaannya, anak tersebut mahram atau tidak dengan ayah biologisnya? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Terlepas ada khilaf para ulama tentang masalah nasab ke ayah biologis, tapi kalau pertanyaan tentang mahram, jawabannya mahram. Mahram, ayah biologis itu mahram. Tapi tinggal dibahas, nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat ulama di beberapa sisi. Di antaranya, boleh gak dinasabkan dengan ayah biologis? Wallahu ta'ala misal, mungkin itu. Ada yang perlu saya luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustadz, keluarga dan tim, juga umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Jazakallahu khairan juga atas adabnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, diberikan keistiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustadz, atas izin Allah trauma saya sedikit demi sedikit berkurang setelah rutin mengikuti kajian Ustadz. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dan keluarga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, terima kasih atas jazakallahu khair atas adabnya. Dan yang kedua, jazakallahu khairan atas husnudhonnya kepada saya, walaupun saya gak pantas. Tapi semoga Allah memberikan pahala atas baik sangkanya atau husnudhonnya. Yang ketiga, ini yang saya ingin luruskan, bahwa trauma beliau sedikit demi sedikit berkurang setelah rutin mengikuti, bukan karena rutin mengikuti kajian saya, bukan, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran yang bertanya. Dan semoga ini tanda kejujuran dalam berusaha mengingat Allah, dalam zikrullah, dalam mengamalkan ilmu yang disampaikan. Terus yang berikutnya, di kajian ini kan jamaah lihat, saya cuman copy paste keterangan Ibnul Qayyim aja. Jadi yang patut diberikan terima kasih adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sedangkan kita kan hanya membacakan dan kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, itu aja. Ilmunya mah ilmunya para ulama yang diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak patut untuk ini, tapi makasih banyak jazakallahu khair atas adab dan baik sangkanya. Ini beliau bisa begitu taufik dari Allah, dan karena berusaha mengamalkan ilmu, berusaha mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan berusaha jujur sama Allah, dan tolong dilanjutkan itu. Dan kita ucapkan terima kasih kepada ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf tidak semua atau masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga jamaah yang bertanya dan belum terjawab tetap mendapatkan pahala karena sudah mengamalkan firman Allah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian enggak tahu. Tapi kalau Allah belum terjawab, semoga bisa terjawab dari kajian lain, ustad-ustad kita, atau cara Allah menjawab itu kan banyak hal ya hadirin. Semoga Allah urai masalah-masalah kita. sedang bisa belajar, dan ingat ternyata sejatinya ini perjalanan menuju Allah, dan modalnya itu musyahadatun minnah, senantiasa berusaha melihat dan menyaksikan kenikmatan Allah, dan yang kedua senantiasa melihat dan mengakui kelemahan dan aib-aib diri ini. Kalau kita bisa jalani itu terus, maka syaitan gak bisa berhasil mengganggu dan menggoda kita. Semoga Allah jaga kita dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.